Mitra Bisnis, setelah Jokowi menjadi presiden dan Ahok naik menjadi gubernur DKI Jakarta, maka kosonglah posisi wakil gubernur DKI. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, menurut Anda, siapa yang paling cocok mendampingi Ahok dalam mengurus Jakarta? Yang dibutuhkan DKI Jakarta itu adalah seorang yang bisa bekerja sama dengan gubernur sekarang, ya, yang tentunya walaupun undang-undang belum memberikan keberpihakan atau belum memberikan aturan yang jelas, namun saya kira itu harus ditanyakan kepada gubernurnya sendiri, pengen calonnya siapa gitu kan. Apakah dia kan kriteria sudah disampaikan oleh gubernur, yang pertama tidak menerima suap, terus yang kedua bekerja keras, ya, dan ketiganya itu sudah ada kriteria. Nah, tinggal ditempelkan di siapa ini yang memiliki tiga kriteria, apakah ada di kader PDIP, apakah ada di kader partai lain, ya mungkin saja gitu, itu bisa saja ditampilkan di kader yang lain yang menurut Pak Ahok bisa bekerja sama. Dari parpol pengusung kita melihat sudah ada beberapa usulan nama bakal calon. Bagaimana Bapak menilai nama-nama itu? Pengalaman kita kalau orang-orang yang ini hanya diusung oleh partai tanpa persetujuan daripada usernya, yaitu gubernur itu sendiri, biasanya terjadi di dalam perjalanannya itu selisih pendapat dengan pendapat karena visinya berbeda. Tapi kalau dari awal sudah dikondisikan bahwa ini sudah persetujuan gubernurnya dan gubernurnya menyatakan bisa bekerja sama dengan orang-orang A atau B, nah itulah saya kira jalan terbaik bagi ke depan. Untuk suatu daerah itu adalah bagaimana seorang gubernur bisa memberikan rekomendasi dengan siapa dia cocok bisa bekerja. Oke, kalau Bapak sebagai warga negara, apakah ada usulan nama juga? Ya, kalau by name saya nggak kompeten ya menilai. Tapi saya sejauh yang saya dengar dari Pak Ahok sendiri, yang tiga hal yang diperlukan yaitu pertama tidak menerima suap, jujur, bekerja keras. Karena bagaimanapun juga kompleksitas permasalahan Jakarta ini sangat berat dan memerlukan pekerjaan cepat. Walaupun katakanlah misalnya yang paling di depan mata ini bagaimana memberdayakan transportasi massal menggantikan mobil pribadi maupun motor pribadi sehingga transportasi massal ini menjadi pilihan masyarakat. Tentu pilihan masyarakat ini harus apa? Pertama harus ekonomis. Kedua harus tepat waktu, bisa diandalkan. Yang ketiganya tentu angkutan massal ini menggunakan bahan energi apa jenisnya, apakah fosil, apakah terbarukan atau green energy atau listrik kan gitu. Nah apa kalau listrik, ada nggak listriknya? Jangan sampai kita membangun infrastruktur listriknya nggak ada, kan susah juga. Lalu Pak, kalau secara politik kita lihat dua parpol pengusung sempat terlihat kekeh. Calon dari parpol mereka lah yang pantas untuk menduduki posisi wakil gubernur ini. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, karena memang undang-undangnya mengatakan demikian. Dulu undang-undang itu mengatakan bahwa yang digantikan itu ada calon yang ditinggalkan. Sehingga partai itulah seolah memiliki jatah ataupun apa seperti itu. Tapi sekarang ini kelihatannya semua berubah nih peraturannya. Jadi apa saja boleh mencalonkan kan gitu. Kembali lagi seperti cuma berdasarkan DPRD yang memilih, bukan masyarakat lagi. Inilah yang menjadi deal-deal politik di antara seluruh anggota Dewan seperti apa. Dan seolah-olah ini menjadi terputus hubungan antara gubernur dengan wakil gubernurnya. Karena gubernur tidak ada akses kepada para wakil gubernur yang memiliki ambisi untuk menduduki kursi wakil dengan segala kemampuan yang ada. Apakah harus pendana? Lobby dan sebagainya ke DPRD sehingga mungkin dialah yang akan jadi kenangan yang lainnya. Jadi pada kedepannya 5 tahun ke depan itu ya, atau 3 tahun ke depan sisa masa kerja, jangan harap bisa bekerja sama kalau begitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.